pernah kusangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah. Kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepaskanlah.